Rahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maitu ta'alluma ta'lim fada lisifada hasalat masum kitabillah sunnati rasulih du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Suratul khutbah. الفائدة الأولى الأعرابية إنما تشترط في الخطبة في الأركان فقط دون غيرها. Salah satu daripada syarat sahnya khutbah adalah al-arabiyah. Syarat sahnya urbah ada empat ya. Ada al-isma', ada as-sama', dan juga ada kaunul khatib zakaran, dan yang keempat adalah kaunuha arabiyatan, bahasa Arab. Jadi as-sama, al-isma, pertama al-isma yakni khatib harus mengeraskan suara sekiranya didengar oleh para hadirin. Kedua as-sama, ya, kedua as-sama yakni khutbah Jumat itu minimal harus didengar oleh 40 orang. Kalau tadi isma mengeraskan suara, kalau ini minal hadirin harus sama, harus ada mendengar minimal 40 orang. Dan yang ketiga kaunuha bil arabiyah, khutbah itu wajib untuk berbahasa Arab. Dan yang ketiga kaunul khatib zakaron, dan yang ketiga orang yang khutbah harus laki-laki. Jadi empat syarat dalam khutbah ini. Dan empat khutbah ini juga berlaku dalam syarat khutbah yang lainnya. Ya, kita ada khutbah hari raya kan? Ada khutbah Idul Adha, ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Istisqa, ada khutbah Khusuf, ada khutbah Khusuf. Ada arba khutab fil haj. Ada empat khutbah yang sunnah yang ada di waktu ibadah haji. Maka semuanya syaratnya sama. Empat syarat ini semuanya berlaku. Ya, sebagaimana juga rukunnya sama. Ya, empat rukun harus ada, empat syarat juga harus ada. Empat syarat yang ini ya. Nanti ada sebenarnya ada lagi syarat-syarat khutbah yang lain. Tapi ini syarat khutbah tidak secara umum, khusus khutbah Jumat. Tapi kalau empat syarat ini secara umum, khutbah Jumat ataupun juga khutbah yang lain, khutbah hari raya dan yang lain-lain, semuanya harus ada empat syarat ini. Isma, sama, waqanuha bil arabiyah, waqanul khatib, zakaran. Rukunnya sudah kita lewati. Apa rukunnya? Alhamdulillah, sholat ala rasulillah, wal wasiyah bitakwa, wa dua alil mu'minin, wa kadalik, kira'ah ayah, Qur'aniyah. Itu rukun. Nah, rukun dan syarat khutbah yang empat ini itu juga berlaku dalam khutbah yang lainnya selain khutbah Jumat. Jadi khutbah hari raya, khutbah istisqa, khutbah khusuf. Cuma bedanya ya, khutbah istisqa dan yang lain sebagainya tidak menjadi syarat sahnya sholat. Beda dengan khutbah Jum. Kalau khutbah Jumat ini tidak sah karena tidak ada rukunnya. Kalau khutbah tidak sah karena tidak ada syaratnya, maka sholat Jumatnya pun dihukumi tidak sah. Tapi kalau khutbah hari raya, misalnya khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kan ada khutbahnya. Tapi itu bukan menjadi syarat untuk sahnya sholat hari raya. Misalnya khutbahnya tidak memenuhi syarat, tidak pakai bahasa Arab, rukunnya kurang, syaratnya kurang, maka sholat hari rayanya tetap sah, tapi khutbahnya tidak, ya, khutbahnya tidak sah, dianggap tidak melaksanakan sunnah itu aja. Jadi artinya pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi kalau khutbah Jumat pengaruhnya. Allah'a emanet olun. Jadi kita faedah pertama membahas tentang salah satu syarat khutbah, yaitu harus bahasa Arab. Maka dijelaskan di sini, al-arabiyatu innama tushtaratu fil khutbah fil arkan faqat. Ini yang perlu difahami. Jadi bahasa Arab itu syarat sahnya khutbah, baik dalam khutbah Jumat ataupun dalam khutbah yang lainnya, itu hanya khusus berlaku pada rukun-rukun khutbah. Jadi tidak berlaku pada yang lainnya. Rukun khutbah yang kita sudah sebutkan barusan itu harus pakai bahasa Arab. Al-wasiyah bitakwa, as-salah ala rasulillah, alhamdalah, itu semuanya harus pakai bahasa, termasuk juga doa lil mu'minin, ya, termasuk juga harus pakai bahasa. Qira'atu ayah tidak boleh diterjemahkan, harus tentunya dengan bahasa Arab. Jadi kalau rukunnya sudah dilaksanakan dengan bahasa Arab, kemudian disarah atau diberikan mereka nasihat dengan pakai bahasa selain bahasa Arab, maka hukumnya khutbahnya sah, ya, alal mu'tamad. Nah, makanya dikatakan di sini, inama tustaratu fil khutbati fil arkani faqat duna ghairiha, tidak disyaratkan bahasa Arab itu, ya, fi ghairiha, selain pada rukun. Fala yadur al-isyanu bihi bi ghairil arabiyyah bihi, yani bi ghairil arkan, maka tidak masalah kalau misalnya khatib nantinya menjelaskan sesuatu yang selain rukun tapi tidak pakai bahasa Arab. Wa in arafaha, walaupun sebenarnya khatib ini kalau mau pakai bahasa Arab pun masih, ya, mampu, bisa ngerti bahasa Arab, tapi dia enggak mau pakai bahasa Arab, ngasih nasihat pakai bahasa Indonesia. Nasihatnya bukan rukunnya. Kalau rukunnya tetap ngerti tidak ngerti tetap harus bahasa Arab. Bahkan misalnya khatib pun enggak ngerti bahasa Arab, dia mengatakan alhamdulillah usikum wa nafsi bitaqwallah, turun dari mimbar, apa artinya yang tadi katakan usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu alam, yang penting kan baca kitab aja, maka hukum khutbahnya masih sah. Mau ngerti tidak ngerti, yang penting rukunnya dibaca dengan bahasa Arab. Begitu juga sebaliknya, ya, selain rukun boleh, ya, pakai bahasa selain bahasa Arab selain rukun. Walaupun khatib sebenarnya kalau pakai bahasa Arab pun masih mampu, bisa. Kama fi qalbi alal jalal wa la yakunu mani'an minal muwalah mutlaqan. Dan nantinya kalau ketika memberi nasihat selain rukun pakai bahasa selain bahasa Arab, tidak menghalangi, tidak menjadi penghalang untuk muwalah. Sebagaimana kita katakan bahwasanya dalam khutbah juga harus ada muwalah. Dalam arti antara khutbah pertama dengan khutbah kedua juga harus semua. Antara khutbah kedua dengan sholat Jumat juga harus muala. Bahkan dikatakan juga antara rukun dengan rukun khutbah yang lain juga harus muala. Tapi kalau antara rukun khutbah dengan rukun khutbah yang lain diisi dengan nasihat, dikatakan fala yakunu mani'an minal muala, tidak dianggap sebagai penghalang sebagai muala, artinya tetap dihukumi sah. Khilafan lima nukila ani ramli, kecuali yang dinukil daripada Imam Ramli min annahu idza tala al-fasal, bahasanya Imam Ramli mengatakan kalau panjang jaraknya antara rukun dengan rukun yang lain diisi dengan nasihat, diisi dengan mau'idhah, dan di situ mau'idhahnya bainal arkan bi ghairi arabia dharrah, maka hukumnya dharrah, membahayakan, dalam arti tidak sah kasukut, sama seperti seseorang diam aja. Jadi ketika mengatakan atau menyebutkan satu rukun daripada rukun khutbah Jumat, mengatakan alhamdulillah, berdiam lama, ya, urfan, dikembalikan kepada setelah lama diam baru dilanjutkan wassalatu wassalamu ala rasulillah, maka hukumnya tidak sah, karena harus mua. Antara rukun dengan rukun yang lain harus muala. Imam Romli mengatakan kalau berhenti dengan diam, berhenti antara rukun dengan rukun yang lain dipisah dengan diam, maka dikatakan tidak sah. Begitu juga kalau dipisah dengan nasihat, kalau sekiranya lama maka juga dihukumi tidak menurut imam. Tapi yang mu'tamad kita katakan hukumnya tetap tersayang. Walaupun bi ghairil arabiyah, walaupun nasihat itu selain bahasa. Yang kedua, yustaratu isma'ul arba'in. Disyaratkan juga dalam sah khutbah, dalam syarat sahnya khutbah, isma'ul arba'in. Mendengarkan kepada para hadirin minimal 40 orang. Apa yang didengarkan kepada mereka? Arkanan khutbah. Cukup yang mereka dengar itu rukun-rukun khutbah. Tidak perlu nasihat-nasihat yang lain, tambahan-tambahan. Itu tidak syarat. Bukan merupakan syarat harus didengar oleh para hadirin. Tapi yang syarat di sini, yang harus didengar oleh mereka adalah rukun-rukunnya khutbah. Nah, itu yang penting. Jadi rukun khutbah harus didengar minimal 40 orang. Fi anin wahidin, dalam satu waktu. Anin ini waktin. Wahidin dalam satu waktu. Fima yadhar, menurut pendapat yang jelas. Hatta law sami'a ba'dul arba'in ba'dhaha. Bahkan misalnya sebagian daripada 40 orang itu mendengarkan ba'dhaha, sebagian daripada rukun. Wan sarafa, kemudian yang mendengar sebagian rukun tadi, insarafa, membubarkan dirinya, artinya keluar dari mas, kemudian tidak mendengarkan rukun yang lain. Wan sarafa wa ja'a ghairuhum, tapi ketika dia ini keluar dari masjid, datang orang lain. Yang orang lain yang datang ini mendengarkan rukun yang setelahnya. Fa'ada wa ja'a ghairuhum fa'ada alaihim, kemudian ya diulang alaihim atas mereka, lam yakfi, maka hukumnya tidak sah. Qalahu sabramin, dalam arti ada alaiha diteruskan khutbahnya, ya ada alaihim yang diteruskan khutbahnya kepada mereka, jadi harus diulang dari awal. Jadi tidak cukup, padahal itu kan sudah cukup didengar oleh 40 orang, tapi 40 orang itu ada yang berbeda di antara mereka. Yang ketiga, al wajib isma'ul arkan faqat, sebagaimana sudah kita sebutkan bahasanya yang wajib hanya mendengarkan kepada mereka rukun-rukun khutbah. Bi an yarfa'a, apa artinya isma'? Ini yang kita katakan tadi, rukunnya, syaratnya salah satunya adalah isma'. Nah, arti daripada isma' ini, bi an yarfa'al khatib sautahu biha, yang sekiranya khatib itu mengangkat suaranya dengan rukun-rukunnya. Jadi yang perlu didengarkan rukun-rukun khutbah. Jadi yang diangkat minimal, yang dikeraskan suaranya oleh khatib adalah rukun-rukun khutbah. Hatta yasma'u bil fi'il ay haqiqatan, sampai mereka mendengarkan rukun-rukun khutbah yang dibaca oleh khatib, bil fi'il ay haqiqatan, artinya betul-betul mendengar, sungguh-sungguh mendengarkan. Ini menurut Imam Ibn Hajar. Ini ada pendapat atau perbedaan pendapat di antara Ibn Hajar dan Romli. Sebutkan sini. La bil quwa ay takdiran. Jadi tidak cukup hanya bil quwa ay bi takdir, hanya dikira. Inda Ibn Hajar, menurut pendapatnya Ibn Hajar. Jadi Imam Ibn Hajar mengatakan betul-betul khatib itu harus mengangkat suara dan sekiranya mereka mendengar. Ya, harus minimal 40 orang harus mendengar. Imam Romlinda, yang penting imam atau khatib mengangkat suaranya, yang andai kata mereka mendengarkan, mereka akan dengar, itu cukup. Walaupun hakikatnya atau sesungguhnya mereka tidak mendengarkan, yang penting khatib sudah mengangkat suara. Urusan mereka dengar atau tidak mendengar itu tidak jadi masalah menurut Imam Romli. Tapi Ibn Hajar tidak, betul-betul harus 40 orang mendengarkan rukun-rukun khutbah. Fala tasihu ma'a lahatin yamna'u sama'a ruknin minha. Maka tidak sah dengan adanya lahat, suara bising. Yang yamna'u, menghalangi sama'a ruknin minha, yang menghalangi didengarnya rukun khutbah tersebut. Jadi kalau ada suara mic, ada suara kereta, ada suara musik, dan apapun yang menghalangi sebagian daripada 40 orang itu untuk mendengar, maka hukumnya tidak sah. Kalau tidak diulanglah, tidak sah. Jadi menurut Ibn Hajar, betul-betul harus mendengar. Wajara Jamal Ramli dan berpendapat Imam Ramli, Imam Muhammad Ar-Ramli, Jamal Muhammad ada Muhammad kan? Kalau Muhammadnya lakabnya Jamal, Jamaluddin. Jadi kalau dikatakan Jamal Ar-Ramli berarti maksudnya anaknya, putranya Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Jadi yang dikatakan Imam Ramli itu ada dua. Ada Imam Ramli yang selalu khilaf dengan Ibn Hajar, ada ayahnya. Ini Imam Ahmad Ar-Ramli, ayahnya Ahmad, putranya Muhammad. Ya, ayahnya ini termasuk gurunya Ibn Hajar juga, guru Ibn Qasim, guru Imam Khatib, ayahnya Imam Ramli. Ya, tapi putranya Imam Muhammad Ar-Ramli. Jadi kalau dikatakan membedakan biasanya Al-Jamal Ar-Ramli, ya, berarti putranya Muhammad. Kalau Al-Shihab Ar-Ramli, Shihabuddin Ahmad, itu laqab bagi seseorang yang namanya Ahmad. Kalau dikatakan Shihab Ar-Ramli berarti ayahnya yang bernama Imam Ahmad Ar-Ramli. Jadi kalau dikatakan sini Jamal Ar-Ramli berarti putranya yang selalu khilafnya dengan, sampai dikarang oleh ulama kitab Ismidul Ainain fi ikhtilaf baina Syaikhain Ibn Hajar wa Imam Rom. Jadi satu kitab dikarang ya tentang masalah-masalah yang ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam. Jadi betul-betul saking banyaknya perselisihan di antara keduanya sampai dikarang satu kitab. Bahkan bukan hanya satu kitab, ini Ismidul Ain salah satu kitab yang menyebutkan perselisihan antara keduanya. Tapi ada kitab yang lain menyebutkan juga khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Nah, ini yang dikatakan Jamal Ar-Ramli hadai Imam Muhammad Ar-Ramli putranya. Imam Ahmad Ar-Ramli ayahnya itu malah gurunya juga Ibn Hajar, gurunya juga Ibn Qasim. Belajar karena satu zaman Ibn Hajar dengan Muhammad Ar-Ramli. Karena pernah suatu waktu Imam Muhammad Ar-Ramli ini kan belajar juga dengan ayahnya, belajar dengan Ibn Qasim. Suatu waktu Ibn Qasim datang ke Mesir untuk belajar dengan ayahnya Imam Ramli ini. Di saat belajar yang sebelumnya tidak pernah ikut belajar, di saat Ibn Qasim datang ini, ibunya susah. Ibunya Muhammad Ar-Ramli ini susah. Kenapa? Karena mulai semenjak kedatangan Ibn Qasim, anaknya ini tidak bisa tidur malam. Ya, kenapa tidak bisa tidur malam? Selalu baca kitab, selalu buka kitab, mutola'ah, mudhakarah, tidak seperti biasanya. Ibunya hawas. Kenapa ya namanya ibu? Karena kasih sayangnya kepada anak, ya dia tidak suka kalau anaknya tidak di, harus nanti harus jaga kesehatan, belajar, tapi jangan lupa juga tuh, ya itu penting. Kalau nanti sakit nanti tidak bisa, ya itu nasihat ibu biasanya seperti itu. Ya jangan lupa untuk di makannya yang cukup, tidurnya cukup, uangnya ada banda biasanya ibu itu. Jadi ketika Ibn Qasim ikut di situ belajar kepada ayahnya, ibunya sampai marah kepada Ibn Qasim, sampai dipanggil sama ibunya, Ibn Qasim ini mulai datang di sini kok buat anak punya anak tidak bisa tidur, mulai sekarang tidak usah hadir lagi ini. Kenapa? Karena syafaqah, karena kasih sayang, karena besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, khususnya ibu kepada anaknya. Ya, jadi ketika itu, ketika kedatangan Ibn Qasim, Muhammad Ramli merasa tersaingi, merasa ada pesaingnya. Jadi ketika di pelajaran, di majelis ada yang dilontarkan pertanyaan, ada yang jawab, ternyata Ibn Qasim dia merasa harus menang. Dan begitulah kalau dalam ilmu harus bersaing, tapi bersaing yang sehat, bukan hasud ya, tapi ghibtah, dalam arti dia bisa jawab, anu harus jawab dengan apa? Dengan belah. Ana harus belajar, tidak bisa, tidak mau kalah dengan dia. Ana harus lebih pintar, ana harus juara satu. Ini bagus. Bukan, dia juara satu, kurang ajar. Mudah-mudahan besok tak doakan dia mati. Besok celaka. Insya Allah besok dia satu akan sama ana tahajud, tidak naik kelas. Itu namanya hasud. Ingin kenikmatan tersebut hilang darinya. Jangan, tidak usah kalian ingin nikmat itu hilang. Kalian minta juga kepada Allah Taala, malah minta lebih. Tidak usah minta sama, minta kalau perlu lah lebih daripada nikmat yang diberikan kepada teman kalian. Ini hibtah dan ini terpuji. Al-hibtah mahmud. Kalau hasad sifatul munafik. Al-munafik yahsud wal mu'min yaghbit. Orang munafik sifatnya yahsud. Ada orang lain kasih nikmat, dia hasud. Sampai susah, tidak bisa tidur, sumpah memikirin nikmat yang diberikan kepada tetangganya. Ya kan? Padahal sumpahnya tidak menghilangkan nikmat tersebut, malah mungkin bertambah. Tambah nikmat, tambah Makanya termasuk doanya orang menghilangkan hasud yang ada di hatinya, dia di waktu tahajud, usahakan dia bangun tahajud, dan usahakan ketika tahajud doa ikhlas dari hatinya mendoakan supaya nikmat yang dia hasud itu biar ditambah oleh Allah kenikmatannya. Ya kan berat itu. Nanti hasud kepada teman misalnya di kelas, repot itu. Ya, ada teman saingan ente misalnya. Ya karena saingan. Ya biasanya hasud, mudah-mudahan dia enggak bisa nanti. Mudah-mudahan kan gitu. Nah, ini hasud. Nah, ini penyakit. Kalau kalian ada hati di, ada penyakit di hati, ya ilmu yang masuk tidak barokah nantinya kan. Nah, untuk menghilangkan sudah nanti berdoa di waktu tahajud, tapi ikhlas. Walaupun mungkin awal mulanya enggak ikhlas, dipaksa, enggak apa-apa. Paksa enggak apa-apa. Ya Allah, teman ana yang pintar itu, yang saingan ana, ya Allah tambahkan ilmunya ya Allah. Jadikan dia yang paling pintar ini. Ya, kan berat padahal kurang ngajar. Padahal ana yang kepingin seperti itu kan. Ya itu untuk menyembuhkan. Jadi pertama dipaksa, dilawan, tapi insyaallah lama-kelamaan dia mendoakannya ikhlas. Tapi ana enggak mungkin ana mau doakan seperti itu. Ana mau yang juara satu, ana mau yang berprestasi, ana mau yang pintar. Loh, kalau itu doakan dia, inti akan didoakan oleh malah. Inti tidak rugi, malaikat doanya terkabul. Inti belum tentu ter. Ya, jadi belum tentu doanya itu terkabul. Insya Allah teman inti ya mungkin menurun malah. Karena tidak dikabulkan doanya inti kan, tapi inti dapat doanya. Ini logikanya seperti itu. Tapi maksudnya di sini tujuannya apa? Melawan hawa nafsu. Ya, tujuan segala penyakit ya, intinya obatnya adalah melawan hawa nafsu, baik itu hasud, kibir, su'dzon, higit, dendam kepada teman dan seterusnya ya, intinya perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh dan perlu melawan hawa nafsu di situ. Sebelumnya tadi Imam Ramli, pendapat Imam Ramli mengatakan di sini wajaral jamal ar-rami taba'an li walidi, berarti dia juga mengikuti pendapat ayahnya. Siapa ayahnya? Imam Shihab Ar-Ramli atau Ahmad Ar-Ramli. Ya, wali minal awliya. Bukan hanya faqih minal fuqaha, tapi wali minal. Seumur hidupnya tidak pernah mengganggu orang muslim, baik dengan lidahnya atau tangannya. Seumur hidupnya. Ini mangkoba. Ini baru maqam yang tinggi. Kalau cuma, oh bisa sholat duha 8 rakaat, bisa Senin, Kamis, puasa, istiqomah, itu biasa. Orang tua pun bisa melakukannya. Tapi kalau dia bisa menjaga ya, anggota badannya daripada maksiat, bisa menjaga anggota badannya tidak mengganggu orang lain, ini baru luar. Kenapa? Karena tidak mampu melakukannya kecuali orang-orang yang betul-betul diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk ilmunya Imam Muhammad Ramli, ilmu ladun. Kenapa? Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Bertakwalah kepada Allah. Syarat ilmu laduni. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Wa yu'allimkumullah. Ketika kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian akan diajarkan langsung. Wa yu'allimkumullah. Allah yang ngajar, bukan guru kalian. Bukan yang di kelas. Tapi langsung akan diajarkan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya bertakwa. Jaga dari hati dari maksiat, jaga anggota badan dari maksiat, selalu berusaha ya menjaga hatinya tidak su'dzon, tidak hasud, tidak riya, tidak dengki, tidak hawas kepada teman dan yang lainnya, malah ada syafaqah, ada husnudzon selalu, ya ada kasih sayang kepada yang lain. Ya selain juga akhlak yang mulia ya, maka di situ nanti akan timbul dengan sendirinya kefahaman-kefahaman dalam hatinya yang dia tidak paham sebelumnya, yang tidak difahami sebelumnya, dan dia tidak mendapatkan kefahaman tersebut di kelas, tidak, bukan dari gurunya, tapi langsung dari Allah Subhanahu. Jadi ketika baca mungkin dia tidak mengerti, ketika baca sendiri tahu-tahu bisa, setelah dia mendapatkan ilmu laduni tahu-tahu bisa faham, bisa ngerti. Mungkin juga ada kefahaman ketika baca, orang kan baca faedah ini misalnya, dia bisa memahami faedah tersebut, bisa lebih daripada satu faedah. oh berarti ini maksudnya begini, oh berarti kalau masalah itu hukumnya seperti ini sama, oh berarti kalau hukumnya itu berbeda dengan hukum ini. Ini pemahaman-pemahaman yang datang ke hati. Siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Muhammad Idrus bin Umar al-Habsi, dia kalau baca Quran satu ayat, dia baca Quran, besoknya baca ayat yang sama, akan mendapatkan faham yang baru. Bukan faham yang kemarin. Jadi kemarin baca ayat, dia memahaminya dengan masalah ini, hukum ini. Baca ayat yang sama di keesokan harinya atau di waktu yang lain, maka dia akan mendapat kefahaman yang baru, yang lain, yang tidak difahami sebelumnya. Ilmu yang baru, ilmu ini. Ya inilah yang dinamakan ilmu laduni. Itu yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad. Ya, ana bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, yang dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadaku sehingga tidak membuatku butuh kepada ilmu orang lain. Ya, ada Habib Abdullah Haddad. Makanya termasuk Habib Abdullah Haddad, fi ba'di kalamih yaqul ana ila syakak, kalau aku ragu fil hadis, dalam hadis apakah ini hadis sahih atau hadis dhaif atau maudhu, akhuzuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan. Aku mengambil ilmunya, bukan lagi pakai mustalah hadis, ilmu hadis, tidak langsung aku ambil ilmunya, hadis itu dhaif atau sahih, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghadatan, dalam keadaan terjaga. Hada wa guna tadi. Wa ala annal mu'tabar sama'uhum bilkuwa. Jadi menurut Imam Ramli, dan begitu juga ayahnya, bahwasanya yang disyaratkan, yang jadi patokan adalah sama'uhum bilkuwa, as-sama' bilkuwa, walau takdiran. Ini yang penting, sekiranya mereka mendengar, mereka akan mendengar. Ya, sekiranya tidak ada penghalang, juga mereka akan mendengar. Cukup, tidak harus pasti mendengarnya, tidak. Yang penting tidak ada penghalang dan mereka mau mendengar, bisa mereka untuk mendengar. Maka cukup menurut Imam Ramli. Nah, oleh karena itu, hatta law kana hunaka lahat, yang tadi kan dikatakan Imam Ibn Hajar mengatakan tidak lahat ada suara. Ya, aw tasahuli ba'dihim ma'abadihim. Ketika khutbah yang satu ngobrol dengan yang lain. Gimana khutbah? Cerita kemarin ngelencer kemana atau kemana hari raya makan ketupat dan seterusnya. Waktu khutbah. Ya, biasanya sa'nul nisa ini biasanya kalau perempuan. Ya kan biasanya perempuan, apa enggak sekarang? Ya mudah-mudahan itu perempuan yang jauh-jauh di sana. Ada guna tadi. Ya, ketika satu yang sama yang lain ngobrol dengan, padahal mereka kalau mau mendengarkan khutbah mereka mendengar, tapi karena ngobrol akhirnya mereka tidak mendengar. Maka menurut Imam Romli hukumnya sah. Ibn Hajar mengatakan tidak, karena Ibn Hajar mengatakan harus bil fi'il, Imam Romli cukup bilku suwa. Tasahul ba'dihim ma'abadihim, sibuknya mereka satu dengan yang lain, bitahadusin dengan ngobrol, wakanu law asho, yang andai kata mereka itu sebenarnya mau mendengarkan, la sami'u, pasti mereka lam yadur, maka tidak membahayakan menurut Imam Rom. Yang keempat, la yakfi hudurul qom bila sama li somamin obu'din, tidak cukup kalau mereka hadir tapi tanpa mendengar. Kenapa kok tanpa mendengar? Li somamin, karena tuli, obu'din, karena jauh, tidak ada mikrofon dulu kan. Maka ketika mereka yang jauh dari khatib tidak mendengar, atau diantara mereka, diantara yang 40 ya, karena harus minimal 40, tidak harus 100 semuanya mendengar kan. Diantara 40 ini ada yang tidak mendengar, 39 tidak mendengar, mendengar tapi satu orang tidak. Li somamim, karena tuli, apa hukumnya? Qala al-Bajuri, mana tadi? La yakfi, jawabannya tadi sudah dikatakan, la yak, tidak cukup, berarti tidak. Tidak sah. Ini tidak ada khilaf ini dari suamamin obudin kan. Walaupun menurut Imam Ramli. Kenapa? Kalau Imam Ramli sudah tuli kan tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun dia berusaha mendengar pun. Mungkin dibuka gitu atau dikasih. Ini kan tetap tidak mendengar kan. Obudin karena jauh. Dia pun perhatian untuk mendengar tidak akan. Karena memang jauh. Ya, ini sudah jelas tidak sahnya khutbah tersebut kalau yang mendengar hanya 39 atau di bawahnya. Qala al-Bajuri fi nawm khilaf, bagaimana kalau tidur? Ya, di antara mereka yang 40 ini ada yang tidur. Di waktu daras tidur. Fi nawm khilaf, ada khilaf di antara ulama. Fa muqtada kalami sabramisi. Muqtada kalam Sabramisi, kalau dilihat dari kalamnya Imam Sabramisi menunjukkan bahwasanya annahu annom kasomam, berarti hukumnya sama seperti, berarti hukumnya dianggap tidak. Wa ja'alahul qalyubi kallahat, Imam Qalyubi mengatakan hukumnya sama suara bising, berarti hukumnya, berarti hukumnya, berarti hukumnya menurut Imam Ibn Hajar tidak sah, menurut Imam Romli tak ada khilaf. Jadi tidur, sebagian tidur, ya berarti ada khilaf. Ya, Imam Romli mengatakan sah. Ya, Imam Ibn Hayyam ini pendapat. Ada pendapat yang mengatakan Sabramisi mengatakan tidak sah mutlakon. Imam Sabramisi mengatakan mutlakon kalau tidur tidak sah. Wa tabi'ahul muhassi al Barmawi, dan diikuti oleh sahibul hasiyahnya, kitab hasiyahnya, berarti itu kitab syarahnya, kitab syarah. Dia katakan Qalyubi ini mensyarahkan min minhaj, ya. Ada matan, ada syarah, ada hasiyah. Orang yang mengarang dan menulis hasiyah ini dinamakan muhissi, yang menulis hasiyah, kitab hasiyah, syarahnya syarah. Jadi syarah, disarah lagi, dijelaskan lagi. Jadi awalnya matan, kemudian dikasih penjelasan, dikarang kitab menjelaskan tentang matan tersebut, yang itu dinamakan syarah. Ya, kemudian di syarah lagi dinamakan hasya. Man qara' al-hawasi ma hawasi. Man qara' al-hawasi ma hawasi. Bari barang siapa yang membaca kitab hasya, hawasi ini jamak hasya, mahawasi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau seseorang membaca kitab hasiah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ini bagi mubtadiin ya. Mahmul alal mubtadiin. Bagi yang masih pemula-pemula, baru belajar. Jadi jangan langsung belajar baca hasiah Qalyubi, hasiah Umairah, hasiah Bujairimi alal khatib, hasiatul jamal. Hasya ini masalah besar, luas. Ya, jadi kalau mubtadiin cukup baca yang matan-matan aja. Yang matan enggak apa-apa, tapi yang hasya aja. Ya, karena dikatakan man qara' al-hawasi ma hawasi. Ba'duhum istasna ajal kitab Bayjuri. Sebagian mengecualikan kitab Bayjuri, illal Bayjuri. Bayjuri kitab hasya. Ya, Bayjuri syarahnya Fathul Qarib. Kalian mungkin baca Fathul Qarib ya. Fathul Qarib syarahnya matan Taghrib. Ya. Fathul Qarib syarahnya apa? Matan At-Taghrib. Pengarangnya siapa? Taghrib itu pengarangnya Imam Ahmad bin Husain, dikenal dengan Ahmad bin Husain, dikenal dengan Abi Abi Suja. Ya, dikenal dengan Abi Suja. Meninggal umur 160 tahun. Tidak mau. Kalian mau umur berapa meninggal? 100 tahun? 120? Dipilih-pilih pun percuma juga. Mau umur sekian, mau umur sekian. Ya, ya tetap kalau sudah waktunya datang. Ini 160 tahun. Dan dia sempat berkhidmah di Masjid Nabawi, Imam Abi Suja'ala. Termasuk punya keistimewaan khidmah di Masjid Nabawi di Madinah. Dia nyapu, dia bersihkan, dia awal-awal mulanya dia hanya khidmah aja bersihkan. Kemudian lama karena dia rajin khidmahnya, dijadikan salah satu daripada pengurus kebersihan Masjid Nabawi. Bahkan tidak cukup membersihkan, diharumkan dengan dupa Masjid Nabawi. Sekarang kan tidak ada. Diharumkan dengan dupa, bahkan kuburan Rasul SAW diurus sendiri, dibersihkan Rasul. Dulu membersihkan kuburan Rasul itu perlu kan naik pintunya dikunci selalu kan. Jadi kalau mau masuk itu dari atas. Nah itu mereka mau naik atas turunnya pakai tali. Mereka turun pakai tali itu tidak mau kakinya itu di bawah, tapi kakinya ditaruh di atas, kepalanya di bawah untuk turun, karena tidak mau kakinya ke arahnya kuburan Rasulullah SAW. Bagaimana mereka menjaga adabnya sampai seperti itu? Lalu sekarang kita berdoa menghadap ke makam Rasul, bid'ah syirik itu, hadap sana langsung sampai tidak khusyuk kita orang mau ziarah. Angkat tangan sedikit, Pak. Karena kalau kita menghadap makam Rasul, kita membelakangi kiblat. Nah, kita doa menghadap Rasul itu dianggap syirik. Kita meminta kepada Rasul, tidak meminta kepada Allah. Padahal siapa sih yang mau minta, kita tahu. Kita hanya tawasul kepada Rasul. Yang menyelesaikan hajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti meminta kepada makhluk. Rasul bukan manusia, makhluk ya, bukan Tuhan, tapi tetap ya kita perlu wasilah, tetap kita perlu perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak dosa kepada Allah. Anggaplah seperti kehidupan sehari-hari, mungkin ada orang mau ketemu ustazah langsung tidak bisa kan, mungkin ada perantaranya. Begitu juga orang mau, rakyat biasa mau ketemu presiden tidak bisa cara lain, ada perantara-perantaranya. Ya, begitu juga kita adalah orang manusia berlumuran dosa, kita perlu mendapatkan perantara wasilah. Biar bukan berarti tidak bisa langsung kepada Allah, ya bisa aja langsung kepada Allah sementara, tidak terhalangi, tidak terlarang. Bukan berarti tidak diperbolehkan. Boleh, tapi juga kita diperbolehkan untuk tawasul. Hadalah guna. Padahal Imam Malik ketika suatu waktu didatangi Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah, atau Hairuh, ketika mereka datang untuk bersiarah kepada Nabi SAW. Kemudian ketika itu Imam Malik kebetulan ada di Masjid Nabawi. Imam Malik imam dari Hijrah, imam Madinah kan. Beliau selalu ada di Madinah, tidak pernah keluar dari kota Madinah. Lihubbihi bil Madinah, karena cintanya kepada kota Madinah, kecuali untuk melaksanakan haji aja, haji yang wajib. Selain itu tidak pernah, hatta umrah-umrah dia, karena cintanya tidak mau keluar dari kota Madinah. Ketika itu waktu itu mereka yang berziarah bertanya kepada Imam Malik, Sufi Imam Malik, mana mau berdoa ini menghadap mana? Apa menghadap kepada kuburan Rasul? Apa menghadap ke kiblat? Tawajjahu ila qabril Habib sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu wasilatuka wa wasilatul awwalin wa wasilatu Adam kadzalik. Karena beliau adalah wasilah orang-orang sekarang dan wasilah orang-orang terdahulu. Bahkan Nabi Adam pun menjadikan Rasul sebagai wasilah. Ketika Nabi Adam membuat sesuatu kesalahan kan, sampai diampuni oleh Allah. Diampuni karena siapa? Karena Rasul. Minta ampunan kepada Allah tidak diterima, tidak dimaafkan oleh Allah SWT ketika itu. Akhirnya wasilahnya adalah Nabi Muhammad. Dari mana kok dijadikan wasilah oleh Nabi Adam ketika itu? Karena Nabi Adam melihat di surga, di tiang-tiang surga ada di situ tertulis lafaz Allah, ada tertulis lafaz Muhammad. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya dengan orang lain, pastilah orang lain itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ketika itu, ya Allah, ya Rabb, atawassalu bi Muhammad, ighfirli wa tub alayya. Aku tawassul dengan Muhammad, padahal tidak tahu Muhammad ini siapa. Jadi mana kamu tahu Muhammad nanti tawasul dengannya? Maka disitulah dikatakan aku tahu dari tiang-tiang surga tertulis itu lafaz Allah dan lafaz alam nasrah laka sodrak wa wana angka zizrak alali angkadah wa rafa'na laka zikrak. Zikrak, ini zikrak al-Habib SAW. Kami angkat namamu wahai Muhammad SAW. Tidaklah sah seseorang masuk Islam kecuali menyebutkan Nabi syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wasilah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam aja tawasul kepada Nabi Muhammad, Nabi Adam ini apalagi kita. Jadi kadang-kadang kita dihalangi. Ada seseorang ketika bikin maulid di Masjid Nabawi, mereka dilarang untuk berdiri, karena maulid kan ada berdirinya, kiamnya, mahalul kiam. Mereka berdiri, bid'ah, tidak boleh. Akhirnya ketika mereka berhenti, disuruh berhenti daripada berdiri, mereka akhirnya namanya dilarang oleh mereka, tentara banyak-banyak. Mereka duduk kembali, diteruskan dengan dalam keadaan duduk. Tidak lama setelah itu, ada raja lewat. Raja mereka, Raja Saud. Raja Saud, Raja Saudi pertama waktu itu. Ketika beliau ini, raja ini datang ke masjid, wow, semuanya menghormat dan menghormat sampai berdiri, semuanya berdiri, raja lewat, semua tentara-tentara berdiri, orang semuanya nyambut melihat kan. Illa hadza, ini duduk di tempat jalan mereka, duduk di tempat jalannya raja, enggak mau berdiri. Kenapa tidak mau berdiri? Loh, ente tadi ngelarang ana untuk berdiri menghormat Nabi Muhammad. Masa ana berdiri untuk raja? Lebih hormat mana, lebih mulia mana, apa raja apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya raja itu ketahu apa yang diperdebatkan, ya sudah, biarkan mereka untuk berdiri ketika maulid diajarkan. Esgulna tadi. Sampai mana? Wa tabi'ahul muhisi. Ya, imam siapa tadi kita katakan? Muhis Hasyah Baijuri. Imam Abi Suja. Ya, matannya adalah Abi Suja, umur 60 tahun. Benar 160 tahun baru meninggal dunia. Ini minal mu'ammarin, termasuk diberikan panjang umur oleh Allah. Jadi 160 tahun itu sudah luar biasa. 100 tahun aja sekarang sudah luar. Berapa umurnya? 100 tahun. Masih 100 tahun ya. 80 tahun aja sudah kaget ya. Berapa umur Abah Inti? 80 tahun. Masih hidup 80 tahun. Berarti artinya manusia itu tidak lama, berarti kan 70 tahun, 60 tahun itu sudah waktunya, sudah mati sudah. Jadi kalau kita pikir-pikir ya berarti kita ini sebentar lah. Kenapa? Karena waktu tidak terasa. Waktu kan sebentar, tahu-tahu maulid kan sebentar lagi. Kayaknya baru aja Ramadan. Jadi tahu-tahu sudah maulid Ramadan. Kita lewati, tidak terasa kita tambah deh. Enggak tahu umur kita ini. Ya orang enggak terasa waktu, apalagi fi akhir zaman. Yakunu fi akhir zaman as-sanah kas-shahr. Satu tahun seperti satu bulan. Was-shahr kal usbu. Satu bulan kayak satu minggu. Wal usbu kayom. Satu minggu kayak satu hari. Aduh, sekarang sudah seperti itu kayaknya ya. Fi akhir zaman. Jadi kalau kalian artinya punya umur 60 tahun misalnya, ya kayak hidup mungkin cuma 10 tahun. Enggak terasa. Akhir zaman seperti itu. Jangan kita masih mau angan-angan, masih mau ini, mau itu. Kaget akhirnya ngelihat malaikat Israel. Lebih baik mulai sekarang sudah siap. Jadi ketika melihat dalam keadaan sudah, malaikat Israel datang, wah ini yang anak tunggu. Misalnya, anak kepingin berjumpa dengan Rasul, anak kepingin robah min riadil jannah di kuburan, bertemu dengan orang wali, bertemu dengan salafus saleh, anak tunggu ini sudah siap, anak khatam Quran ribuan kali sudah, wah jutaan salawat sudah, istighfar sudah, tidak ada dosa dengan manusia, sholat sunnah, wah sudah istiqamah, puasa Senin Kemis istiqamah, sudah enak kan, tinggal nunggu aja sudah. Ya muskilanya ya kita belum seperti itu. Kalau sudah siap, buat apa nunggu lama-lama di penuh dengan masalah, penuh dengan panas seperti ini kan, panas-panas ini. Pakai basi-basi, pakai kipas-kipas gini. Kalau kalian dikubur kan robah min riyadil jannah, enak sudah. Tinggal pun surga. Insyaallah amin ya rabbal alamin, dikabulkan insyaallah. Dari mana? Wa tabi'ahul muhisi ay al-barmawi wa dha'afu. Tapi dhaifkan. Fal mu'tamad annahu yadur kasalam. Yang dikatakan mu'tamad tetap seperti yang dikatakan oleh Imam Sabra Mirsi, mengatakan bahwasanya tidur dianggap sama seperti itu tuli. Berarti artinya kalau di antara mereka tidur yang dengar kurang dari 40 orang, berarti khutbahnya tidak sah. Wa nuqila anir rahmani annal mudir annaum asagil la mujarrad mu'as. Tapi Imam Rahmani menjelaskan yang dimaksud dengan tidur yang dianggap sebagai tuli tidak sah khutbahnya adalah nom sagil, tidur yang berat. Ya sampai ngorok-ngorok, nah, berarti sudah berat itu kan. La mujarrad mu'as, tapi bukan hanya cuma ngantuk aja, tapi dia tidak dengar khutbah karena ngantuk, sudah ngantuk berat tapi belum tidur. Ya bedanya kalau ngantuk dia masih dengar suara. Itu bedanya, tandanya ngantuk tapi bukan tidur, karena masih dengar. Kalau sudah tidur dia tidak mendengar. Berarti kalau sudah tidak mendengar berarti itu. Jadi kalau ada ragu, anak gimana ini, anak ragu tadi tidur enggak, apa harus uduk lagi apa enggak, apa dianggap sah khutbahnya, Ya, nanti dengar apa enggak suara orang, suara khutbah, suara orang ngobrol sebelah. Mungkin kalau khutbah ya, kalau di waktu khutbah atau daras, suara ustadznya masih dengar apa enggak? Kayaknya enggak dengar. Malah anak sudah mimpi orang tua anak di rumah. Ya itu enggak banyak. Irhuwa kata sahul bil muhadasa. Jadi dianggap sama seperti orang ngobrol ya dalam keadaan khutbah. Yang mana tadi kita katakan hukumnya masih sah menurut Imam Hambali ya. Ini kalau mujarad nu'as, kalau hanya ngantuk. Tapi kalau tidur yang muktamad tetap hukumnya tidak sah. La yajibul julusu bainal khutbatain indal a'imma salasa. Tidak diwajibkan untuk duduk di antara dua khutbah. Ya karena kita Imam Syafi'i hukumnya wajib duduk di antara dua khutbah sebagai pemisah antara khutbah pertama. Jadi dipisah dengan duduk dan duduknya minimal tuma'nina. Duduk minimal tuma'nina setelah baca doa, setelah baca ayat ya, baru kemudian duduk. Dan disunahkan ketika duduk baca kul huwallah lagi khatib ya. Bagi khatib sunnah baca kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi hadirin disunahkan untuk berdoa, dianjurkan untuk berhadirin. Khatibnya baca kul huwallahu ahad suratul ikhlas, yang hadirin disunahkan untuk doa. Wa amadu salaf baca doa sihatul istighfar yang paling afdal. Apa sih istighfar yang paling afdal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ana ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'at abulaka bi ni'matil ayya wa bu dzambi. Tadi baca fidul latif ya. Ini siha yang paling afdal untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata seseorang bersumpah atau bernazar mau baca istighfar dengan siha yang paling afdal, maka tidak keluar dari nazarnya dan sumpahnya kecuali dengan membaca siha ini yang paling afdal ini. Nah, ini disunahkan menurut salaf dan dianjurkan untuk dibaca di antara dua khutbah. Nanti setelah baca istighfar ini ada waktu masih belum berdiri khatibnya, maka dianjurkan doa sendiri. Mau baca doa apa, dunia wal ukhra terserah. Hadalah julus. Jadi menurut Imam Syafi'i harus duduk. Khatib tidak duduk walaupun 3 jam misalnya, tetap dianggap itu satu, padahal 3 jam mungkin waktunya bisa asar akhirnya kan. Misal aja, misalnya 3 jam berbicara sana sini ngasih nasihat tapi tidak ada duduknya, tetap dianggap satu khutbah. Harus dipisah dengan duduk. La yajib julus ini indaya Syafi'i. Tapi dikatakan di sini la yajib julus bainal khutbatain indal a'immah. Jadi menurut mazhab yang 3 semuanya selain Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib duduk. Wa indana yadur tarkuh. Tapi menurut kita yadur tarkuhu, meninggalkannya, meninggalkan duduk hukumnya yadur, membahayakan dalam arti tidak sah. Tidak dianggaplah, tidak dianggap, bukan tidak sah khutbah yang dibaca enggak. Tidak dianggap sebagai khutbah kedua, tetap dianggap khutbah pertama kalau tidak duduk. Walau sahwan, tetap tidak dianggap walau sahwan, walaupun ternyata khutibnya lupa kalau tidak duduk. Jadi ketika selesai khutbah pertama, khutibnya berdiri tetap, tidak duduk. Kenapa? Lupa dia, mestinya harus duduk dia lu. Walau sahwan, walaupun lupa. Walayakfi anhul ittija, dan tidak cukup duduk itu diganti dengan berbaring di atas mimbar. Jadi misalnya setelah selesai khutbah ulang khatibnya berbaring, habis berbaring mungkin sakit punggungnya atau otot-ototnya lagi kram, maka di saat itu langsung dia tanpa duduk, hanya maka hukumnya tidak cukup. Wa yusan an yakun bi qadri suratil ikhlas kama guna. Dan disunahkan duduknya imam ini sekedar ukuran membaca surat ikhlas. Wa an yaqra'ah. Bahkan juga disunahkan untuk membacanya. An yaqra'ah khatib fihi ketika duduk. Fihi fil julus. Kama fi tuhwa. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfa. Wa qala fil fatawa. Qala al-qadi. Disebutkan kitab fatawa. Qala al-qadi. Qadi Husain. Wa doa fi hadhil jalsah mustajab. Bagaimana kita katakan doa di waktu duduknya khatib di saat itu mustajab. Wa alaihi, maka berdasarkan ini yustahabbu lil hadirin al istighalu bih, maka disunahkan bagi yang hadir untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, la yustarad fil julus bainal khutbatain ziyada ala tuma'nina fi shalah. Tidak disyaratkan ketika khatib duduk di antara dua khutbah itu harus lebih daripada tuma'nina, tidak. Ya, bal yustarat fihi aslu tuma'nina faqat. Yang penting syaratnya dipisah minimal seukuran tuma' bi qadri subhanallah, cukup. Tidak harus lebih. Ada pendapat yang mengatakan harus lebih. Dinasamakan seperti i'tikaf. I'tikaf. Pernah i'tikaf? Kenapa tidak pernah i'tikaf? Niat i'tikaf tidak apa-apa. Ini kan musola ini. Menurut Abu Hanifah sah itikaf di musola, ya, walaupun mazhab Syafi'i tidak sah, tapi Imam Abu Hanifah sah itikaf, jadi masuk musola niat itikaf. Siapa tahu yang benar adalah Imam Abu Hanifah, kan dapat paham. Misalnya pun yang wah ternyata Imam Abu Hanifah salah, yang penting dapat niat, niatun mu'min khairun. Ya. Jadi tidak apa-apa diniatkan ketika masuk musola, yang penting jangan haid ya, diniatkan untuk itikaf, nama itu itikaf di hadan masjidillahi ta'ala, dapat pahala menurut Imam Abu Hanifah sah itikafnya. Jadi kalau kita katakan tadi sebab itikaf, maka syaratnya untuk sah ibadah itikaf seseorang tidak harus 1 jam, 2 jam ya, minimal ziyada ala tuma'nina, minimal lebih daripada tuma'nina untuk itikaf itu biar sah. Yang penting ukuran waktu yang lebih daripada tuma'nina, walaupun lebihnya sedikit, tuma'nina kan cukup subhanallah Allah. Lebih daripada itu sudah dianggap i'tikaf. Jadi masuk masjid langsung keluar lagi, yang penting lebih daripada subhanallah sudah dianggap, tapi harus niat. I'tikaf tidak dianggap i'tikaf kecuali kalau niat ya, kalian niat, yang satu tidak niat. Yang membedakan hanya niatnya aja. Yang satu yang sama yang lain sama, sama-sama duduk, enggak ada bedanya. Oh, ini niat i'tikaf kayaknya ini. Kenapa? Karena ini wajahnya terlihat. Wah, misalnya ya tidak terbeda, yang itikaf tidak itikaf sama aja, model duduknya ya sama, tapi yang satu dianggap ibadah, yang satu tidak dianggap ibadah itikaf. Kenapa? Karena yang satu niat, yang satu tidak. Jadi dianjurkan hatta fil musallah, dianjurkan untuk niat itikaf. Nah, ini dikatakan yang muktamad tidak harus ukuran duduknya khatib tidak harus lebih daripada tuma'nina dalam sholat, tapi cukup seukuran, cukup seukuran tuma'nina, tidak lebih, tidak harus lebih. Yang ketujuh, man khotoba qa'idan li uzrin. Kalau misalnya ada khotib tidak bisa berdiri, padahal salah satu syaratnya harus berdiri, jadi harus berdiri, harus juga duduk di antara dua khutbah, kan gitu. Tapi imam yang tiga selain Imam Syafi'i tidak harus duduk. Ya boleh berdiri terus tanpa duduk, dipisah hanya dengan berhenti aja. Berhenti ya, kemudian dilanjutkan lagi, berarti itu dianggap khutbah kedua. Nah, ini masalah saat. Tapi Imam Syafi'i harus duduk. Kalau misalnya khatibnya tidak bisa berdiri, boleh apa enggak dia jadi khatib? Boleh apa enggak? Duduk digotong dari rumah. Atau pakai kursi roda, kan biasanya banyak pakai kursi roda. Kemudian dia mau jadi khatib, karena yang dia memang misalnya khatib ar-ratib, karena biasa jadwalnya dia untuk menjadi khatib di saat itu, kebetulan saat itu sakit, dia maksa diri misalnya bawa kursi rodanya dibawa ke masjid, hanya duduk sambil khutbah, maka hukumnya boleh. Kalau sholat aja boleh ya, apalagi khutbah. Ya kalau memang tidak mampu boleh, sama seperti sholat kalau tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk, berbaring. Jadi kalau khatibnya tidak bisa duduk sekalipun, maka boleh berbaring, diangkat ke masjid, ditaruh di mimbar seperti itu sambil sholatu wassalamu alaikum wa nafsi. Ya mungkin ketawa semuanya ya. Ima ketawa, ima kasihan atau apa. Atau aneh, ada yang bingung juga. Padahal ya artinya sah-sah aja dihukumi sah. Yang tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri ya boleh berbaring. Man khatabah qa'idan li uzrin, barang siapa yang nantinya berkhutbah dalam keadaan duduk li uzrin karena ada uzur, karena sakit misalnya. Au qa'iman, atau dia khutbahnya berdiri. Wa ajaza anil julus, tapi dia tidak bisa. Bisa ya berarti ya. Orang bisa berdiri tidak bisa? Sakit apa ya? Sakit bisul berarti itu ya. Besar-besar di situ. Jadi berdiri bisa, tapi duduk bisa pecah kan. Jadi ketika khatibnya sakit seperti itu misalnya, dia khutbahnya ber, tapi kan harus duduk. Ini muskilah kalau duduk nantinya kan. Fasola bainahuma bisaktatin wujuban. Jadi dipisah antara dua khutbah dengan di diam. Tidak harus duduk karena namanya ada uzur, dipisah dengan diam. Begitu juga yang duduk tadi. Ini dua masalah tadi kan. Yang pertama tadi orang khatib tidak bisa berdiri khutbah do. Kemudian yang kedua khatib khutbah berdiri tapi tidak bisa. Padahal ada duduk, ada berdiri di situ. Nah, yang penting kalau misalnya berdiri aja tidak bisa duduk, maka dipisah dengan diam ketika antara dua khutbah itu. Begitu juga yang duduk tidak bisa ber, dipisahnya juga dengan diam, bukan dengan berdiri berarti. Namanya tidak bisa berdiri. Qala fi bursal karim wala tajib laha niyatun bal adamu sarib. Dan ketika dipisah dengan diam, apa harus niat? Niat anak ini memisah antara dua khutbah. Tidak, la tajib laha niyat bal adamu sarib. Yang penting tidak ada sesuatu yang bertentangan. Adamu sarib, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukannya, apa yang diniatkan. Jadi niatnya duduk untuk memisah antara dua khutbah. Nah, niat untuk itu tidak harus, tapi jangan niat yang lain. Artinya jangan niat karena capek. Setelah khutbah capek-capek, anda duduk, oh capek ini kaki. Ah, sekalian anda jadikan tadi itu sebagai pemisah antara dua. Nah, itu tidak sah, karena berarti dianggap ada bertentangan dengan niatnya dia. Bal ada musharif, lakin tusan, tapi sunnah niat di sini ya. Intaha. Wa yusarat an la yatula kullun minal julus wa sukut bihaitsu yaqta'ul muwala. Sebagaimana kita katakan tadi, harus duduknya tuma'nina. Ada pendapat yang mengatakan harus lebih daripada, tapi juga jangan terlalu lama. Duduk di situ sambil baca komik misalnya. Maksudnya jangan terlalu lama. Ya, kalau lama nanti berarti kan sudah kita katakan harus muwala antara khutbah dengan khutbah. Ya, bisa menjadi tidak sia-sia khutbah pertamanya kalau nanti duduknya terlalu lama sia-sia. Nah, lama atau tidak lama dikembalikan kepada urus. Ya, kalau lama bihaitsu yaqta'ul muwala, yang sekiranya dianggap memutus muwala, wa illah, maka hukumnya batalat khutbatuh, akan menjadi. Yang kedelapan ya. Ini sama masalahnya masih sama. Lawajatna khatiban yakhthub qa'idan. Ada khatib yang duduk. Mestinya dia berdiri. Jazalana al-iqtida' bih. Maka boleh kita bermakmum dengan khatib tersebut. Karena biasanya yang menjadi khatib dialah yang menjadi imam. Dan memang yang sunnah seperti itu. Yang sunnah yang jadi khatib dialah yang jadi. Nah, kalau misalnya yang khatib itu ketika khutbah tahu-tahu tidak bisa berdiri, duduk. Kada uzur kan boleh. Tapi ketika sholat berdiri. Gimana ini? Boleh apa tidak bermakmum? Hah? Sudah disebutkan di sini soalnya. Jazalanal iktida'u bihi. Boleh kita bermakmum dengan? Sawa'un wajadnahu yusolli min ku'ud au min qiyam. Baik. Ketika selesai khutbah duduk, dia kemudian menjadi imam dalam sholat Jumat tersebut. Wajadnahu yusalli min ku'ud aw min qiyam. Baik dia kemudian sholat Jumatnya dia berdiri ataupun sholatnya dia juga duduk. Wala yajib su'aluh. Dan ketika misalnya dia sholatnya berdiri, kalau sholatnya duduk, kan sudah jelas ya. Mungkin karena sakit tadi khutbahnya duduk, sekarang sholatnya juga duduk. Dan tidak menjadi masalah ya. Imam duduk, makmum sholatnya berdiri, tidak masalah, boleh. Ya, apalagi sebaliknya tentunya. Jadi walaupun imamnya tidak bisa berdiri, boleh sholatnya duduk dan dia menjadi imam. Boleh. Nah, dan tidak diwajibkan makmum ini bertanya. Misalnya pun nantinya ketika khutbahnya duduk, sholatnya berdiri, apa perlu ditanya? Tadi kok ente khutbahnya duduk, kok sekarang sholatnya? Dah husnullah. Kita hus. Ya mungkin waktu khutbah dia tidak kuat sakit. Di waktu selesai khutbah dia merasa dapat vitamin atau apalah. Kamu tahu-tahu jadiku kuat atau sembuh kemendadak misalnya, kan bisa aja terjadi. Yang penting tidak boleh kita husnudzon. Ya, kita tidak boleh husnudzon. Kadang-kadang kita ada yang sholat di masjid. Ketika sholat, sholatnya duduk. Tapi ketika salam selesai, assalamualaikum warahmatullah, tidak baca wirid, tidak baca zikir, tahu-tahu langsung berdiri aja. Berdiri jalan pulang. Ya aneh juga ya. Ya berusaha kita husnudzon, tapi kok berat juga. Ini tuh sholat yang cuma 4 menit, 5 menit, dia tidak bisa berdiri, tapi kok dia dengan cepat aja bangunnya langsung nyelonong keluar dari masjid. Kenapa itu? Dia, apalagi dia haram di Masjid Madani, Masjid Makki di Madinah atau Mekah, banyak di situ orang yang sholatnya duduk, terutama duduk di atas kursi. Padahal Imam Syafi'i tidak boleh, walaupun dia misalnya duduk di atas kursi tidak cukup kalau dia sebenarnya mampu untuk misalnya pun dia tidak kuat berdiri lama, ya sekuatnya dia. Kuatnya dia misalnya baca Fatihah, kemudian dia tidak kuat lagi membaca surat untuk berdiri, ya berarti dia harus berdiri dalam keadaan membaca Fatihah. Setelah itu dia kapan tidak mampu, dia kapan tidak kuat, boleh dong. Bahkan ketika duduk merasa kuat lagi harus al-maisur la yasgud bil ma'sur, dikatakan dalam kaidah sesuatu yang bisa dia lakukan, al-maisur yakni sesuatu yang bisa dia lakukan, la yaskutu bil ma'sur, tidak menjadi gugur kewajiban tersebut, bil ma'sur dengan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Itu kaidah dalam usul fikih. Ini kaidah, masalahnya yang masuk dalam kaidah ini banyak, termasuk dalam masalah salat ini. Kapan kalian mampu? Semampunya kalian. Kalian mampu duduk berdiri misalnya cuma 1 menit. Ya kalian berdiri. Berdiri hanya bisa hanya 1/4 menit. Ya walaupun hanya 1/4 menit. Adem. Harus berdiri 1/4 menit. Misalnya hanya berdiri hanya 5 detik misalnya. Ya kalian harus berdiri 5 detik baru kemudian duduk. Apapun yang kalian bisa lakukan, lakukan. Yang tidak bisa boleh kalian tidak lakukan. Ma'zur. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka lakukan semampu kalian. Termasuk orang yang mau tayamum karena tidak ada air. Ada sih sebenarnya air, tapi cuma setengah gelas, sedikit setengah gelas habis dibuat minum, tinggal sedikit. Boleh dia tayamum? Boleh tayamum? Boleh tayamum langsung? Hah? Tidak boleh, berarti apa? Harus dipakai air setengah gelas itu untuk wudhu. Wah, ya tidak cukup ya kalau satu ember. Masa ini setengah gelas pakai? Ya secukupnya. Kalian setengah gelas cukup untuk muka aja, pakai untuk muka. Sisanya kalian tayamum. Harus. Kalau kalian langsung tayamum, berarti tayamum kalian tidak sah. Karena kalian dianggap masih bisa wudhu walaupun hanya membasuh muka aja. Kenapa? Itu kaidah, masuk ke kaidah tadi. Al-maisur la yasgud. Kalian wajib bayar kafaratul yamin. Termasuk diantaranya misalnya adalah it'am asrati atau puasalah 3 hari. Wah, anak sudah tua, tidak kuat puasa 3 hari. Bisanya anak 1 hari. Kalian bisa 1 hari, ya kalian harus lakukan puasa 1. Bukan berarti tidak bisa semuanya, berarti gugur semuanya. Yang bisa kalian lakukan, tetap kalian lakukan. Yang tidak bisa, baru kalian dimaaf. Nah, begitu juga dikatakan di sini. Ya, kalau misalnya kita melihat khatib tersebut khutbah dalam keadaan duduk, kemudian dia berdiri dalam keadaan sholat, waktu sholat, tidak wajib kita bertanya. Fa in tabayyana annahu qadirun 'ala al-qiyam fil khutbah ba'da sholatihi qa'iman aw qablaha wa shalla min qiyam aw tara'a lahu al-ajr ba'da al-khutbah wa shalla min qu'ud shahatil khutbah wa shalah. Jawabannya, kalau ternyata khatibnya itu sebenarnya ternyata menjadi jelas bahwasanya dia itu sebenarnya mampu untuk berdiri di waktu khutbah, padahal dia khutbahnya duduk, tapi kemudian setelah selesai Jumatan khatibnya ngobrol-ngobrol, sebenarnya anak tadi bisa untuk berdiri. Terus kenapa, Do? Ya anak kira boleh, Do, misalnya. Dikatakan di sini sahat al-khutbah, tetap dihukumi sah khutbahnya dan sah salatnya. Baik, menjadi jelas bahwasanya dia mampu untuk berdiri ketika khutbah. Kapan dia menjadi jelasnya? Ba'da salatihi qa'iman, setelah dia melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, atau bahkan qoblaha atau sebelum salat. Wa shala min qiyam, dan dia salatnya berdiri. Atara alahul ajaz ba'dal khutbah, atau dia tidak mampu untuk berdiri ba'dal khutbah, setelahnya khutbah. Padahal waktunya khutbah dia mampu berdiri, tapi dia tidak berdiri tapi duduk. Ba'dal khutbah baru dia tidak mampu untuk berdiri. Wa shala min qu'ud, dan kemudian salatnya dia duduk. Hukumnya sahatil khutbah was sawan kana minar abain am zaidan alaihim, baik dia itu khatibnya dihitung sebagai 40 orang yang disyaratkan adanya atau tidak menurut Imam Mamli. Wastarata zayadi kaunahu zaidan alal Imam Zaidi mengatakan harus lebih daripada 40 selain imam tersebut. Bihilafi ma law shalla min qu'ud. Berbeda kalau misalnya ternyata imamnya salatnya duduk, khutbahnya duduk, khutbahnya duduk, salatnya duduk misalnya. Wa tabayyana annahu kana qadiran 'alal qiyam fi shalah, tapi kemudian menjadi jelas bahwasanya dia sebenarnya mampu untuk berdiri ketika salat. Kalau tadi kan enggak, menjadi jelas dia sebenarnya mampu berdiri ketika khutbah, bukan ketika salat ya. Salatnya dia tetap duduk tidak mampu, atau salatnya dia berdiri. Fa innaha la tasih, maka hukumnya tidak sah. Ya, sebagaimana kita katakan hukum salat lebih berat daripada hukum khutbah. Fa innaha la tasih wa in kana zaidan 'alal arba'in. Apa farqnya? Apa bedanya? Wal farqu bainaha wa bainal khutbah. Dibedakan antara salat dengan khutbah. Haitsu hakamu hakamu bi sihhatiha. Kalau dia ternyata mampu berdiri ketika khutbah tapi tidak berdiri, maka hukumnya tetap dihukumi sah. Fa in tabayyana ba'daha annahu qadiran 'alal qiyam fiha, walaupun kemudian menjadi jelas bahwasanya dia sebenarnya mampu untuk khutbah berdiri. Annal khutbah wasilah. Khutbah itu kan hanya wasilah aja untuk sahnya salat Jumat. Jadi salah satu syaratnya sahnya salat Jumat termasuk adalah adanya dua khutbah. Fa salatu maqsad, tapi tujuan sebenarnya adalah salat Jumat. Wa yutafaru fil wasail ma la yutafaru fil maqasid. Sesuatu yang menjadi wasilah kadang-kadang dimaafkan dalam keadaan-keadaan tertentu, yang tidak dimaafkan jika itu terjadi pada sesuatu yang dimaksud. Tinggal sedikit. Qala Abu Hanifah wa Ahmad la yajibu qiyam fil khutbatin. Ini enak pendapatnya Imam Abu Hanifah, tidak harus boleh dong Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wa qala Malik biwujubihi kasyafi. Imam Malik sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i, khutbah harus dilakukan dalam keadaan Allahu a'lam. Safah 100. Al-Faidah As-Sarisah. Al-Mu'azzinu Hasanu Sauti walau bi ujratin afdalu minal muhtasib. Jadi orang yang azan suaranya bagus, maka lebih afdal daripada orang yang azan suaranya jelek. Ya, tentunya kalau azan dipilih yang suaranya bagus. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat yang menjadi imam dipilih yang paling pagi. Bukan paling fasih tapi paling pagi. Bukan paling fasih, bukan paling bagus suaranya, tidak. Tapi yang paling fasih. Itu yang muktamad, mazhab yang tiga selain mazhab Imam Ahmad. Yang paling pagi baru nanti dipilih yang lain. Termasuk yang paling warok, paling zuhud. Kemudian yang suaranya bagus tapi nomor berapa sekian. Yang pertama adalah yang paling pagi. Dilihat yang paling pagi. Walaupun yang paling pagi jadi imam suaranya wah, mendengarnya membuat kita bosan, membuat kita mungkin ngantuk atau kita tidak bergairah dalam sholat, mungkin tidak khusyuk. Misal, tapi tetap yang dicari adalah pagihnya ketika sholat. Tapi ketika azan sebaliknya. Kalau azan yang dicari adalah suaranya yang bagus. Ada suaranya bagus tapi bodoh, tidak mengerti apa-apa, tidak apa-apa. Ya, walaupun tidak ngerti, tidak alim, tidak mondok, tidak ustad, yang penting suaranya. Nah, karena azan ini kan manggil orang untuk sholat. manggil orang untuk datang ke masjid, manggil orang untuk datang ke tempat sholat berjamaah, manggil orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau yang manggil suaranya bagus kan enak, suaranya indah, yang manggil suaranya orang tersentuh hatinya, wah enak ini, kepingin tahu, kepingin datang, kepingin. Kalau sudah yang manggil-manggil suaranya, jadi kan malas mau hadir. Ini kalau ternyata yang suaranya bagus sekaligus alim faqih, ya itu lebih sempurna kan gitu. Tapi kalau tidak, minimal yang suaranya bagus lebih afdol daripada yang tidak bagus. Ada suaranya bagus tapi tidak ikhlas minta bayaran, ana mau, tapi kalau dibayar. Ada yang ikhlas, ana ikhlas, ana mau azan, tidak mau minta bayar, tapi suaranya tidak modal suara. Yang afdol, hah? Ya ini tadi yang dibacakan sini, al-muazzin hasanus shot, tukang azan yang suaranya bagus, walau bi ujrah, walaupun dia meminta bayaran, afdal minal muhtasib. Muhtasib ini ikhlas, mukhlis, tidak minta bayaran artinya. Lebih afdal daripada tukang azan yang ikhlas, laisa bi hasani shot, tapi dia tidak bagus suaranya. Yang keempat, zakara ba'duhum an al-Fadl bin Abbas balaghahu al-hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalam hadis sebutkan, man qala hina yasma'ul muazzin, barang siapa yang membaca ketika mendengar suara adzan, marhaban bil qa'ilina adlan wa bi salati marhaban, bi salati marhaban wa sahlan, fi riwayat bi salati marhaban wa ahlan. Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengucapkannya ketika mendengarkan azan pertama kali? Atahullahu mi'ata hasanah. Allah akan memberikan kepadanya 100.000 pahala. 100.000 pahala. Bah, lebih banyak mana dengan 100.000 dolar? Pasti pahala ya. Tapi buskil aja. Ayo, siapa yang mau 100.000 dolar? Datang ke musola, insya Allah jam 2 malam akan dah. Tapi kalau cuma adzan marhaban, orang kok malas mau datang. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka akan diberikan oleh Allah pahala 100.000 pahala hasanah. Wa maha'anhu mi'a alaf sayi'ah. Jadi 100.000 dosanya, maksiatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'alahu mi'a darajah. Sini mi'ah, di riwayat mungkin mi'a alaf. Dan akan dinaikkan derajatnya sampai 100 derajat di surga. Surga ini ya. Kalian mungkin sekarang tidak terasa nilai daripada derajat di surga karena kalian belum melihatnya. Kalau kalian nanti melihatnya, kemudian merasakannya, baru kalian akan iri dan menyesal. Ya Allah, kenapa kok tidak lebih banyak pahala ana? Kok tidak lebih banyak ibadah ana? Kok ana di bawah, kok teman ana, wah ujung paling tinggi surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, menyesal dia. Padahal ana kan mampu waktu itu membaca zikir lebih banyak, baca Quran lebih banyak. Ya. Qila li qari'il Quran iqra warkha warattil fa inna manzilatuka akhir ma taqra'ahu atau kama qala. Ma makna? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah kalian Quran, bacalah kalian ayat Al-Quran, maka ketika kalian satu ayat kalian baca, maka dengan itu kalian mendapatkan satu derajat di surga, dinaikkan satu derajat. Ini derajat. Ala innal jinan la darajat kathira. Ketahuilah bahwasanya surga-surga itu derajatnya sangat ribuan derajat. Ya, kalau mungkin kalau hotel ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas VIP ya. Mungkin juga kereta dan seterusnya. Ada yang pesawat, kelas biasa, ada yang kelas bisnis kan. Dan ekonomi, kita kan kepingin bangga dan senang. Untuk mendapatkan itu kan tidak mudah. Ya, begitu juga untuk mendapatkan derajat di surga. Ya, kita bangga, kita senang. Dan pasti masing-masing akan nyesel. Tidak ada yang masuk surga tidak menyesal, tidak ada. Semua yang masuk surga pasti. Kenapa kok tidak lebih banyak lagi? Tapi kemudian penyesalan itu dihapus oleh Allah. Kalau nyesel-nyesel terus, akhirnya tidak nikmati. Sumpek tiduran di kamar, pakai bantal di surga, nyesel kenapa terus sumpek. Ya namanya tidak bahas. Ya tidak senang akhirnya di surga. Jadi penyesalan di awal masuk surga. Di awal masuk surga, ditentukan surganya di sini. Maka disitulah mereka akan nyesel. Ya Allah, kok surga ana di sini? Kok tidak lebih tinggi lagi? Kok tidak lebih yang lebih hebat lagi? Kan derajat. Yang paling murah, dan bukan paling murah semua surga wali. Paling kecilnya, ma bainal masyriq wal maghrib. Misal alami dunia. Antara ujung dunia, ujung barat dunia, dan ujung dunia. Paling luasnya, dunia itu paling kecilnya surga. Ya, jadi kalau kalian hidup di dunia hanya sebentar, hanya diikuti hawa nafsu aja, ya tidur diikuti, makan diikuti, malas diikuti, maksiat diikuti, lalai dari Allah diikuti, baca Quran berat, zikir berat, baca salat berat, salat sunnah berat, ya kalian akan menyesal betul-betul dengan penyesalan yang mungkin kalau ada mati lagi di akhirat kalian akan mati karena nyesalnya ketika itu, tapi tidak ada mati di akhirat. Baik yang masuk surga tidak mati, begitu juga yang masuk neraka tidak akan mati. Jadi disitulah kalian akan mendapatkan derajat setiap ayat Quran yang kalian baca. Tambah ayat lagi, tambah derajat lagi di surga. Tambah ayat manzilatuk akhir maqra. Jadi derajatmu di surga di mana akhir bacaan kamu daripada Al-Quran. Oh, ana tidak pernah jarang baca Al-Quran. Ya sudah, kalian derajatnya di bawah. Ya tapi masih untung, masih masuk sur. Daripada kalian masih. Apa mau masuk neraka dulu? Alhamdulillahimindah. Jadi dikatakan sini, fafakkar fi nafsi. Hanya baca doa itu dikasih 100.000 pahala, 100.000 dosa diampuni. 100 derajat. Cuma hanya marhaban bil qailina adlan abi salati marhaban. Masa cuma gitu aja dapat? Fadl bin Abbas merasakan ada lintasan hati seperti itu. Ngomong, masa sih Allah memberikan begitu besar pahala dan balasan hanya cuma dengan kalimat yang mudah dan pendek untuk dibaca? Ketika di waktu tidurnya, yang diwakala kaifa yakunu hadza, ya heran, idan la yabqa ala ahad dzambun, kalau 100.000 maksiat diampuni, padahal azan itu kan 3-5 kali bahkan ya, setiap hari baca doa itu, setiap hari padahal setiap hari 5 kali, ya berarti manusia tidak ada dosanya, ini 100.000 dosa setiap kali dia membaca akan diampuni. Faral fil manam, suatu waktu dia melihat dalam tidurnya. Karena qailan yaqulu, seakan-akan ada seseorang yang mengatakan kepadanya, inna rabbaka azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atubakhiluni ya fudail, apakah kamu menganggap aku ini orang yang zat yang kikir, yang bakhil, tidak mungkin memberi balasan yang begitu besar hanya dengan kalimat yang mudah diucapkan pendek. Jadi kamu menganggap aku ini tidak mungkin Allah memberikan. Seperti itu dikatakan kepada Fudail dalam mimpinya. Wa abdi fulan bin fulan, kemudian dilanjutkan, tahukah kamu bahasanya hambaku fulan bin fulan al-malik, hambaku fulan bin fulan yang tidak lain dia adalah raja di dunia. Qala li ba'di syu'ara, dia akan mengatakan kepada penyair-penyair. Raja kan paling suka dengan syair-syair dahulu, khususnya syair-syair memuji, dipuji raja tersebut. Nah, itu kan kesukaan raja. Ya, orang zaman dahulu seperti itu hiburannya mereka sih. Sekarang kan nyanyian-nyanyian. Ansidni syi'ran, hiburlah aku dengan kamu membaca syair. Faqala lahu syair, inna syi'ri la yukhawimu ata'ak. Ketahuilah bahwasanya syair-syairku ini tidak sebanding dengan pemberianmu. Ahli syair itu mengatakan, syair-syairku ini mahal, artinya tidak sebanding dengan pemberianmu. Jangan seenaknya kamu menyuruh aku untuk melantunkan syair-syair yang kan kemudian kan itu kan dikarang sendiri. Fa innaka tuksirul ata, apalagi kamu adalah raja yang banyak memberi. Faqala al-malik atuhu 100,000 dirham, beri dia 100,000 dirham. Lihadzal kalam, untuk apa yang dia ucapkan, untuk syair-syairnya dia. Suma qala, kemudian dilanjutkan idzakan an makhluq yu'ti kulla hadzal ato. Kalau raja memberi 100.000 dirham untuk syair-syairnya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ya la uti fa fi kalimatin istadaha, dalam kalimat yang dia sukai, fa ana la uti, apakah ana tidak memberi ma barahaka, apa yang telah sampai kepadamu, wan makhluqun bi ajma'ihim fuqara, padahal mereka semua para makhluk termasuk raja-raja yang ada di dunia ini, mereka sebenarnya adalah fuqara, di hadapanku mereka orang miskin, orang fakir, butuh kepadaku, wa ana al ghaniyul amin. Jadi kalau orang yang fakir yang menurutku raja mau memberi sekian banyak pemberian hanya untuk mendengarkan sih, apakah aku tidak bisa memberi yang lebih daripada itu? Yusan yang kelima. Yang kelima, yusan raddul mizya, raddul adam min nahwil mizya idza kana mubashiran wa masfu'an. Kadang-kadang kita mendengarkan azan dari semisal radio. Ya. Apa sunah menjawabnya? Kadang-kadang juga kita mendengarkan azan dari televisi. Ya. Kadang-kadang kita mendengarkan azan juga dari kaset lah, setel Allahu Akbar Allah. Apa sunnah kita menjawab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar? Sunnah apa tidak sunnah? Sunnah kalau ada dua syarat. Apa syaratnya? Mubashiran wa masfu'an. Mubashiran kalau siaran kalau langsung azannya sunnah. Sunnah kalau adanya langsung. Mau itu dimanapun itu. Mau radio itu, radio di Bangin, Surabaya, Pasuruan, atau di Jakarta, sekalipun televisi mungkin ya. Kalau televisi yang di Indonesia ini, itu kan semuanya biasanya rekaman ya. Biasanya mungkin di parabola. Ada parabola yang Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah di situ langsung itu adanya kan. Karena mubasir, siaran langsung azan waktu duhur, azan Allahu Akbar Allahu Akbar, maka sunnah hukumnya untuk, kenapa? Karena masru, memenuhi syarat. Yang azan memenuhi syarat, syarat-syarat azan ada, duhulul waqt, masuknya waktu, yang azan juga harus mumayyiz, yang azan juga muslim, ya semua ada, dan membaca azan dengan tertib sesuai tertibnya, semuanya ada. Nah, kalau semua ada syarat dan termasuk juga syaratnya adalah mubasir, siaran langsung itu adzan bukan rekaman, maka sunnah untuk dijawab. Tapi kalau bukan mubasir, tapi kalau cuma rekaman di televisi Indonesia biasanya hanya rekaman aja, nanti waktunya asar disetel, maghrib setel lagi, kan gitu. Maka hukumnya tidak sun, bukan berarti tidak boleh ya, tidak sun, tidak sunnah membaca. Ya begitu juga kalau tidak memenuhi syarat. Bian yakun ba'da dukulil waqt, yang termasuk syaratnya adalah setelah masuknya. Wal ibrah fi dukulil waqt bi mahallil muadzin la bi mahallis sami. Apa dianggap masuk waktu atau tidak bi mahallil muadzin la bi mahallis? Kadang-kadang azannya subuh di Mekah, di sini jam 10-an. Di Mekah subuh, di sini jam. Padahal kalau di sini azan subuh sudah lewat. Tapi di Mekah masih baru azan ini, Allahu Akbar. Ini yang dianggap masuk waktu atau tidak? Apa al-ibrah di Mekah tempat azan atau di tempat yang orang yang mendengar? Dikatakan di sini al-ibrah bi mahallil muazzin, tempatnya orang yang Kalau tempatnya orang azan sudah dianggap sesuai dengan waktu azannya, walaupun yang mendengarkan belum waktunya, maka hukumnya sunnah untuk menjawab. Amal adzan min nahwil musajjil. Tapi kalau kita mendengarkan adzan dari semisal rekaman, tape, farayusan raddu, maka tidak sunnah kita menjawabnya, li'annahu ghairu mubashir, karena dianggap bukan. Ini pertanyaan banyak ini. Ustaz, bolehkah kita menelan daha di tengah-tengah sholat? Termasuk yang membatalkan sholat adalah apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi termasuk yang membatalkan puasa adalah menelan sesuatu yang ada di mulut, kemudian ditelan masuk ke dalam perut. Nah, bagaimana kalau bukan di mulut tapi di tenggorokan? Kalau di tenggorokan ada di makhrajul kha. Kha ini bagian ujung tenggorokan, bagian atas kha. kemudian ditelan, maka akan menjadi batal. Kalau sudah sampai ujung tenggorokan, sudah atas, sudah di permukaan mulut, maka hukumnya menelannya membatalkan puasa, sekaligus juga membatalkan jika itu pun dilakukan dengan sengaja. Kalau lupa atau tidak sengaja, maka hukumnya ya tidak batal. Ya Ustaz, bagaimana hukum gaji dari pekerjaan pegawai negeri, yang lebih tepatnya guru PNS? Ya, hukumnya sah-sah aja selama dia bekerja dengan tanpa ada unsur maksiat. Kalau perempuan menutup aurat, kali laki-laki juga pun demikian, sesuai dengan syariat. Ya, nah masalah kalau urusan gaji itu mungkin dari pemerintah bisa jadi haram, itu kan belum pasti. Ustaz, apakah seorang yang sholat harus menutupi dahinya jika rambutnya tumbuh di dahi? Ya, dahi bagian bawah ini termasuk juga wajib ditutup. Kalau ujung dahi itu tidak wajib ditutup. Jadi kalau dahi bagian bawah, maka hukumnya wajib ditutup. Makanya kadang-kadang perempuan pakai rukuh, hati-hati juga ya. Jangan sampai terlalu ke dalam, sehingga terlihat bagian dahi bawahnya. Oh, dahi. Anda pikir dagu. Kalau dagu ya jelas, kita katakan dagu yang ada dahi yang ada tumbuh, yang ada rambut tumbuh di situ, ya hukumnya tidak wajib. Ini ikuti hukum tempat tumbuhnya rambut. Ustaz, salawat yang bagaimanakah yang paling disenangi Nabi Muhammad SAW? Dan apakah mengucapkan salawat harus dilafadkan atau boleh di dalam hati saja? Ya, salawat yang paling afdal, yang disenangi oleh Nabi Muhammad, yang berarti artinya yang paling afdal adalah salat al-Ibrahimi. Kemudian kemarin sudah kita singgung salat Ibrahimiyah, karena itulah yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Dan persis seperti kalian bertanya salat apa yang paling afdal, kan seakan-akan kalian bertanya seperti itu. Sahabat pun juga bertanya kepada Nabi seperti itu. Ya Rasulullah, bagaimana sih supaya kami ini bersalawat dengan yang paling kamu sukai atau yang paling afdol lah, kaifan usolli alaik, pertanyaan sahabat. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu yang paling afdol maksudnya? Maka diajarkan langsung oleh Rasul Tagulun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala. Makanya dipilih oleh Imam Syafi'i sebagai bacaan dalam sholat. Padahal sholawat siho apapun boleh dibaca di waktu sholat. Ketika tasawuf kalian baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawa'iha wa fiatil abdan usyuhai, hukum sholatnya sah. Allahumma salli sholatan kamil al salim salaman taman. Oh ya, lupa nah tadi. Tidak perlu diulang, sholatnya sudah dihukumi. Sholawat dengan siho apapun sah. Itu cuma yang paling afdal aja, dengan siho apapun. Makanya dikatakan aqallu sholat ala nabi fi sholat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Minimal membaca salat kepada Nabi ketika salat dengan siha Allahumma sholli ala Muhammad, minimal, tidak lebih dari itu. Allahumma sholli ala Muhammad, apalagi salatan kamilatan muslim zaman taman, ya, tambah lengkap lagi kan. Tapi yang paling afdal adalah salawat, dan itulah siha salawat yang paling. Apakah salawat boleh dibaca dengan hati atau harus dilafadkan? Semua bacaan, semua ibadah yang berupa bacaan harus dilafadkan. Termasuk salawat itu adalah ibadah berupa bacaan, berupa talafut, berarti harus dilafadkan. Dilafadkan sekiranya mendengarkan telinganya sendiri. Jadi harus dilafadkan, tidak harus teriak-teriak, tidak. Tapi minimal telinganya dia mendengar. Paling tidak telinganya dia mendengar, maka sudah dicukup sebagai bacaan. Jadi bukan salawat aja, zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, habis salat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baca istighfar, baca Quran, serta baca Quran. Semuanya, semua zikir, semua ibadah berbentuk lafaz, tidak kalian dapatkan pahalanya kecuali kalau kalian lafaz. Ustaz, bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang awam tentang jari-jari tangan kita yang keluar ketika sholat dengan menggunakan mukena? mukena langsungan. Maka ada mukena langsungan, ada mukena apa? Maksudnya jari-jarinya keluar. Tidak masalah jari-jarinya keluar. Hah? Menjelaskan kepada orang awam. Ada orang awam juga. Maksudnya apa? Kelihatan jari-jarinya. Jari-jari kelihatan tidak masalah. Yang batal, masa batal jari-jari kelihatan tidak batal. Semua badan perempuan wajib ditutup ilal wajah wal kafen. Kafen termasuk adalah jari sini, tidak wajib ditutup. Nah, kecuali kalau melewati pergelangan tangan yang terlihat. Jadi bukan telapak tangan lagi, sudah melewati telapak tangan, pergelangan tangan, baru itu membatalkan. Jadi kalau cuma terlihat jarinya tidak masalah, itu kan? Ya, ini tidak masalah. Bagaimana jika kita di dalam keadaan melaksanakan sholat fardu atau sunnah dan di tengah-tengah sholat terlintas di hati rasa iri, dengki, riya, hasud? Kayak gado-gado ini. Tapi kita langsung tersadar dan melawan lintasan hati itu. Apakah hal itu diperbolehkan dan tidak membatalkan? Ya kalau batal tidak membatalkan, jelaskan. Karena yang membatalkan sholat sudah disebutkan oleh fuqaha di kitabnya, di babnya. Jadi bukan termasuk yang membatalkan sholat ada dengki di dalam hati. Ya, tidak membatalkan. Ya, tapi tetap ya tidak bah. Kenapa? Karena ketika sholat Allah Subhanahu wa Taala melihat kepada hati kita. Hati kita dilihat oleh Allah. Tidak lihat di wajahnya, tidak lihat bentuk badan kita, mau kita wajahnya mau pakai ini, pakai itu, mau dandan, tidak, semuanya tidak dilihat oleh Allah. Ya, kita hanya dandan wajah kita ini biar dilihat oleh manusia. Wah, terlihat jelek, tidak enak. Ya, kita malu, kita tidak enak kalau kelihatan wajah kita jelek. Kita harus sempurna, kita harus dandan, kita harus rapi, kita harus cantik, dan seterusnya. Kalau itu kepada manusia, kita malu, kita tidak enak. Kenapa kok kita kepada Allah tidak malu? Hati kita ada penyakit, ada noda, ada, tapi kita tidak merasa mah. Padahal itulah bagian yang dilihat oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita bicara itunya, yaitu wajib kita hilangkan, pahala nantinya tidak sempurna kalau ada ini penyakit-penyakit hati. Ustaz, ada seorang ibu ingin menjenguk anaknya di pondok dan dengan izin suaminya tidak bisa ikut karena uzur. Lalu bagaimana hukum wanita yang keluar tanpa mahram tersebut? Dan jika ibu itu berniat menyenangkan hati thalibul ilmi, apakah bisa menjadikan safarnya safar wajib? Maksudnya keluar kemana? Tidak jelas ini. Apa keluar ke koperasi, ke Indomaret, apa ke Bangil, apa keluar kota? Kalau keluar ke dalam kota, tidak harus dibarengi mahram. Kalau masih batas di dalam kota ke Bangil tidak apa-apa, selama belum keluar dari kecamatan dah. Kalau sudah ke Surabaya, ke Malang, yang muktamad harus dibarengi mahram. Kalau tidak dibarengi mahram, maka safarnya dianggap haram, tidak boleh gosor jamak dan seterusnya. Ya, biar tidak menjadi haram, jadikan sebagai safar yang wajib. Bukan safar ibadah, bukan safar yang wajib. Ibadah pun tidak boleh kalau ibadah hanya ibadah sunnah. Harus ibadah yang wah. Jadi kalau misalnya, oh tapi mau ziarah Wali Songo, tetap haram. Oh mau hadir maulid hall, tetap haram. Kalau tidak dibarengi mahram ya. Minimal mahram, suami mahram. Ya boleh dibarengi suami atau mahram, ini banyak kan. Ayahnya, saudaranya, pamannya, adiknya, ponakannya. Ya ini yang muktamad. Ada pendapat yang mengatakan boleh kalau jam'in siqat, ada perempuan banyak tapi siqat semuanya. Itu pun qaul bukan muktamad, tapi ada pendapat yang mengatakan boleh rombongan perempuan semuanya satu bis, enggak apa-apa. Ada pendapat. Ada pendapat yang lain kalau tuah enggak apa-apa, yu'man minal fitnah. Yang sekiranya aman dari fit apa? Tapi itu pun juga bukan muktamad, tapi juga ada boleh kita suatu waktu kita pakai enggak masalah. Ya, tapi kalau sendirian ini enggak ada qaul. Apalagi sampai keluar kota kan bahaya. Saya khawatirkan nanti ada orang yang berbuat jahat, niat apa Ya, kalau ini semuanya demi maslahat. Tapi kalau terpaksa, jalan keluarnya di nazar. Nazarkan, kalian mau kemana? Ke Malang, mau apa? Mau ziarah, mau apa? Yang penting ada ibadahnya, kalian nazarkan. Anah nazar mau ziarah di Surabaya, anah mau ziarah Ampel, anah mau nazar mau silaturahmi, anah nazar mau ziarah ikhwan dan seterusnya. Maka kalau nazar, safarnya menjadi, kalau wajib, tidak apa-apa, boleh keluar untuk melaksanakan kewajiban walaupun tanpa didabangi. Ini yang karena datang ya, tinggal dua kertas ini, tidak tahu isinya apa. Ya sudah ya tadi ya. Ya Rabbana tarafna belum? Ya Rabbana tarafna bi annanak